ini bukanlah berarti kegagalan esok hari. Hidup adalah perjuangan tanpa henti-henti. Usah kau menangisi hari kemarin. Tak ada yang jatuh dari langit dengan cuma-cuma. Semua usah.